Tapi secara umum, nah ini, jadi dari satu pohon itu punya ranting-ranting, punya dahan-dahan, cabang-cabang. Seperti dari kita saat pramuka kan cabang-cabang itu ada ranting-ranting. Nah ini, nah mad far'i ini bagian daripada bacaan panjang. Mad, bacaan panjang, kenapa dibaca panjang? Karena ada pemanjangnya, ada berapa huruf pemanjang, ada 3, ada alif, waw, ya. Kapan terjadi pemanjangan? Kalau pasangannya, kalau jodohnya. Huruf berbaris fathah dipanjangkan dengan alif. Huruf berbaris kasroh dipanjangkan dengan ya mati. Huruf berbaris domah dipanjangkan dengan waw mati. Itulah mad tabi'i atau disebut juga mad asli. Itu. Kenapa dibaca panjang? Karena ada pemanjangnya dan pasangannya, jodohnya. Kenapa kalau tidak jodohnya enggak jadi mad tabi'i? Berbaris fathah dengan waw mati bukan mad tabi'i tapi huruf lin. Berbaris fathah dengan ya mati juga bukan mad tabi'i tapi huruf lin. Kalau huruf lin ketemu satu huruf hidup dihentikan jadi mad layyin. Kalau mad tabi'i ketemu satu huruf hidup dihentikan jadi mad arid lisukun. Sama sih antara mad layyin dan mad arid lisukun itu dibacanya sama, sama-sama dibaca panjang. Hanya beda proses. Kalau mad arid lisukun sebelumnya mad tabi'i, kalau mad lin sebelumnya huruf lin. Itu huruf layyin. Kalau di istilah Latin itu huruf lin itu diptong. Kalau mad tabi'i itu mad panjang biasa a dan a jadi a. A dan I jadi I, A dan U jadi U, ya. A dan A maksudnya. I dengan I, U dan U, gitu. O dengan O, E dengan E, gitu ya. Tapi kalau yang diptong, yang huruf lin itu A dan I jadi I, A dan U jadi AU, gitu. Walaupun dalam bahasa Arab itu hanya dikenal A, I, U. Nggak ada E, nggak ada O. Kalaupun ada O, hanya huruf-huruf tertentu, manakala dia berbaris fathah seperti ro, so, do, zo, do, ko gitu. Atau lafad Allah yang taglid, yang tafkhim. Berbunyi seperti bunyi o, Allah. Bukan Allah, bukan Allah, Allah. Itu. Nah, mad far'i ini yang pertama adalah mad wajib muttasil. Mad wajib muttasil ialah setiap mad tabi'i bertemu dengan hamzah. Satu kalimat. Apa bedanya hamzah dan alif? Ya beda. Kalau hamzah itu setiap yang berbaris itu hamzah. Sedangkan alif itu hanya sebagai pemanjang. Dulu saya lagi di kampung juga diajarin yang namanya alif itu di awal. Allahu Akbar. Ana itu alif. Sedangkan hamzah itu di tengah atau di akhir. Iya kan? Bina'a ma'a tuh. Mu'minah. Mukminin, muksodah itu hamzah. Jadi alif di awal, hamzah di tengah atau di akhir. Kalaupun ada hamzah di awal, itu sebagai kata tanya istifham yang tidak butuh jawaban. A antum, apakah kamu? Nah itu. Apakah kamu tidak berpikir bagaimana bumi itu? Itu ya. Bagaimana langit itu ditinggikan? Nah itu. Semua banyak pertanyaan-pertanyaan yang tidak perlu jawaban. Istifham. Tetapi sebenarnya ternyata bukan seperti itu. Yang namanya alif fungsinya hanya sebagai pemanjang. Huruf mad, kalau dalam istilah bahasa Arab itu huruf illat. Alif waw ya, awa ya. Nah, sedangkan hamzah, dimanapun alif itu berada, kalau dia berbaris itu hamzah. Buktinya dilihat di cetakan Timur Tengah, di atas alifnya pasti ada hamzahnya. Maka mudah mad wajib mutasil mad tabi bertemu hamzah satu kalimat, sedangkan mad jaiz munfasil mad tabi ketemu hamzah di lain kalimat itu. Tetapi di buku ini kekurangannya dikatakan mad wajib mutasil mad tabi ketemu hamzah satu kalimat, mad jaiz munfasil mad tabi ketemu hamzah di lain kalimat, tapi penulisan di sini kok alif, ini yang jadi bingung gitu. Kadang-kadang enggak mudeng. Nah, kalimat itu, pengertian kalimat jangan diartikan kalimat dalam bahasa Latin, bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Tapi kalimat di sini kalimat dalam bahasa Arab. Kalimat dalam bahasa Arab itu sama dengan kata dalam bahasa Indonesia. Kenapa? Karena kumpulan dari huruf-huruf itu kan kata dalam bahasa Indonesia. Dalam bahasa Arab, kumpulan huruf-huruf hijaiyah itu kalimah, kalimat. Nah, kumpulan kalimat-kalimat dalam bahasa Arab disebut jumlah. Ah, jumlah mufidah, ada disebut jumlah ismiyah, jumlah yang terdiri dari mubtada dan khobar, ada jumlah fi'liyah, jumlah yang terdiri dari fi'il, kata kerja dan fa'il dan pelaku. Itu. Sedangkan dalam bahasa Indonesia, kumpulan huruf-huruf itu kata. Kumpulan kata-kata itu adalah kalimat. Gitu, beda kan? Dalam bahasa Arab, kumpulan huruf-huruf hijaiyah itu kalimat. Kumpulan kalimat-kalimat itu kalam. Kalamullah, ayat-ayat itu kalam kan? Jumlah-jumlah mufidah, jumlah yang memiliki faedah. Gitu. Karena omongan orang yang gila, yang hilang ingatan, suara-suara yang tidak ini bukan kalimah. Gitu. Itu di jurumiyah ya, di awal-awal sudah ada al-kalam. Itu huwalabdul murakkabul mufidu bil wad'i, kan ke sana nanti. Nah ini kembali, jadi sekarang paham mad wajib mutasil matobi ketemu hamzah, satu kalimat, satu rangkaian, satu kata kalau dalam bahasa Indonesia. Sedangkan mad jaiz munfasil matobi bertemu hamzah di lain kalimat, di lain kata. Tapi sayangnya penulisan di sini masih matobi ketemu alif, jadi itu yang jadi rancu. Karena memang di cetakan Indonesia penulisan fisiknya seperti ini. Tapi nanti coba kita lihat di cetakan Timur Tengah tulisannya seperti ini. Tapi di atas alifnya ada hamzahnya. Karena hakikatnya yang berbaris itu bukan alif. Mana? Inna itu matobi'i. Kenapa? Patah dengan alif. Nah, karena ketemu alif, jadi mad jaiz munfasil. Memang begitu, itu cetakan Indonesia. Cetakan Timur Tengah katakan, matobi ketemu hamzah di lain kalimat. Karena mana? Inna anzalnahu, alif yang ada di anzalnahu itu bukan alif, tapi hamzah. Tadi itu kan perbedaan alif dan hamzah sudah jelas. Alif itu fungsinya hanya sebagai pemanjang. Sedangkan alif, dimanapun barisnya, setiap yang berbaris itu bukan alif tapi hamzah. Terbukti di atas alifnya ada hamzahnya. Atau kayak tadi, muqsadah di atas wawunya ada hamzahnya. Syai'in di atas ya ada hamzahnya. Jadi hamzah itu bisa minjem rumah. Kalau saya istilahkan bisa ngontrak. Bisa di atas alif, hamzah itu kalau berbaris fathah. Bisa di wawu mati, di wawu kalau dia berbaris domah atau mati. Atau bisa juga di iya, kalau berbaris kasroh, diiring, ya seiring. Gitu, walaupun nanti malaikah tuh, ada di kedudukannya kan di hamzah, di iya ya. Nah, itu. Nah, kembali kepada mad wajib mutasil tuh, mana contohnya? Ja'a, hukumnya mad wajib mutasil. Kenapa? Karena matobi ketemu hamzah, satu kalimat. Sama a matobi ketemu hamzah satu kalimat, karena matobi ketemu hamzah di atasnya ada selendangnya sebagai pertanda itu bacaan panjang. Saya mah bingung, mad wajib mutasil, mad jaiz munfasil, mad lazim musaqqal kalimi. Ya sudah, kalau ada selendangnya dibaca panjang. Umumnya kalau enggak 5 ya 6. Mad wajib mutasil panjangnya 5, mad jaiz munfasil panjangnya 2 sampai 5. Kalau 2 sampai 5 dibaca 2 harokat boleh? 1 alif 2 harokat itu kan? Boleh. 3 harokat boleh. 4 boleh. 5 boleh. Karena 2 sampai 5. Beda dengan mad wajib muntasil. Harus 5. Itu dari bahasanya. Mad itu harus. Gitu. Wajib. Mad panjang wajib. Mad panjang wajib. Wajib harus. Kudu. Muntasil. Kenapa? Karena nyambung. Karena satu rangkaian. Karena satu kalimat. Mad panjang jaiz boleh, enggak harus, boleh. Boleh dibaca panjang 5 harokat, boleh kurang. Beda kan? Itu dari bahasanya. Kenapa? Karena misah, karena munfasil. Gitu ya. Tuh. Ibtigha'a malaikah. Tuh, mad asli ketemu hamzah satu kalimat. Ulaika mad asli ketemu hamzah satu kalimat. Asaro ro matobi ketemu hamzah satu kalimat. Su'a matobi ketemu hamzah satu kalimat. Si'a matobinya mana? Si ketemu hamzah satu kalimat. Ji'a matobi ketemu hamzah satu kalimat. Itu. Mad jaiz munfasil matobi ketemu hamzah di lain kalimat. Mana? Inna anzalnahu tu matobi ketemu alif. Memang fisiknya seperti itu. Di cetakan Indonesia pasti seperti itu. Di cetakan Timur Tengah, di atas alifnya itu ada hamzahnya. Yang berbaris. Kalau tidak berbaris berarti dia sebagai pemanjang. Inna anzalnahu. Inna a'tainaka. Mana? Inna. Teman Tobi ketemu alif. Ya. Memang begitu kan di buku ini juga begitu. Itu. Ini buku ini tidak konsekuen dengan penjelasannya. Dikatakan marja'in munfasil matobi ketemu hamzah pada kalimat berikutnya, atau dengan bahasa saya marja'in munfasil matobi ketemu hamzah di kalimat lain gitu. Ya. Mana ini satu gabungan? Nah, inilah yang rancu kalau kita tidak mengerti beda kalimat dalam bahasa Indonesia dengan bahasa Arab. Kalimat dalam bahasa Indonesia itu kumpulan kata-kata. Kalimat dalam bahasa Arab itu kumpulan huruf-huruf hijaiyah. Kumpulan kata-kata dalam bahasa Indonesia itu kalimat. Dalam bahasa Arab, kumpulan kalimat dalam bahasa Arab adalah kalam, jumlah mufidah. Tadi jumlah yang diawali dengan mubtada jadi jumlah ismiyah, mubtada dan khobar. Jumlah yang diawali dari fi'il dan fa'il jumlah fi'liyah. Jumlah kata kerja, nah itu. Itu kalau pengertian itu tidak paham, agak rancu. Karena apa? Inna atau inna, kalimatnya mana? Orang itu satu kalimat, nah itu ternyata dua kalimat. Gitu. Kalimat inna dan a'tayna. Ya? Inna a'taynaka ku anfusakum qalu amanna. Ya, itu mad asli, mad tobi ketemu alif atau ketemu hamzah di lain kalimat. Ya ayyuhalladzina amanu fiha abada, mad tobi ketemu alif. La yaslaha, mad asli. Ha, mad tobi ketemu alif, jadi mad jaiz munfasil. Tabat, yada, abi, yada, mad tobi ketemu alif. Memang begitu. Tapi bukan matobi ketemu alif, tapi matobi ketemu hamzah di lain kalimat. Fi, matobi ketemu alif di lain kalimat. Fi ahsani irji'i, matobi ketemu alif di lain kalimat. Itu. Itulah mad jaiz munfasil. Bingung saya mah. Ya sudah, kalau ada alisnya itu, ada selendangnya, dibaca panjang. Itu kalau memang masih bingung. Nah, sedangkan mad arid disukun, mad tobi'i juga, makanya dikatakan mad tobi'i itu disebut juga mad asli. Karena pengembangan badan ini panjang, itu awalnya dari mad tobi'i umumnya. Tuh, mad arid disukun, mad tobi'i juga yang menghadapi satu huruf hidup, satu huruf kosar. Terjadi jika berhenti, jika dihentikan. Berapa panjangnya? 2-6 harokat. 2 itu 1 alif nilainya 2 harokat. 3 alif berarti 6 harokat. Panjangnya mad arid disukun 2-6 harokat. 1-3 alif. Dibaca 1 alif boleh. 1 alif setengah, 2 alif, 2 alif setengah, 3 alif boleh. Gitu ya. Mana? Alkitabu. Mana matobi'inya? Ta. Mana huruf kosarnya? Ba, bu. Alkitabu jika dihentikan jadi alkitab gitu. Jadi mad arid disukun. Kenapa Ibu Samsudin di Cimanggis? Karena mad tobi'i ketemu huruf hidup dihentikan alkitab ya. Kitabun jika dihentikan menjadi kitab. Tapi ada dua nanti hukumnya. Selain mad arid disukun ada juga kol-kolah kubro. Kenapa? Karena huruf hidupnya dihentikan. Sama seperti tadi. Alkitabu jadi alkitab. Al-alimu jika dihentikan al-alim. Alimun, alimin jadi juga alim. Kenapa yang satu al-alimu, al-alima, al-alimi. Yang satu alimin, alimun. Nah itulah fungsi alif lam. Kalau kemasukan alif lam, ujungnya tidak boleh ada tanwin. Kalau enggak ada alif lamnya, ciri isimnya kemasukan tanwin. Jika dihentikan sama saja. Mau ali, al-alimi, al-alima, al-alimu, mau alimin, alimun dihentikan sama al-alim, alim sama. Kecuali nanti aliman di jika dihentikan dibaca satu itulah mad Iwad al-gofuru, al-gofuri, al-gofuru. Jika dihentikan, al-gofur. Itulah mad arid disukun. Kenapa? Karena mad tobi'i, fu, mad tobi'i berbaris domah tuh. Huruf berbaris domah dengan waw mati. Ketemu satu huruf hidup, ro. Jika berhenti jadi sukun seakan-akan, maka dikatakan mad panjang arid baru sukun mati, baru matinya. Dengan bahasa saya, mad arid sukun, mad panjang arido, karena barisnya berganti jadi sukun. Ya, padahal terjemahnya mad panjang arido baru sukun mati, baru matinya. Jadi dimatikan seakan-akan, tapi apakah ada sukunnya di situ? Enggak ada. Barisnya masih tetap, hanya dalam bacaan dikatakan dalam tulisannya dengan bacaan berbeda. Jika berhenti membacanya, seakan-akan di situ ada sukunnya. Al-Ghafur, jika dihentikan menjadi Al-Ghafur. Kenapa ada Al-Ghafuru, Al-Ghafuri, Al-Ghafuro? Itulah uniknya bahasa Arab. Al-Ghafuru mungkin dia sebagai pokok kalimat, sebagai mubtada. Al-Ghafuro mungkin dia nanti sebagai maf'ul bi. Al-Ghafuri mungkin dia nanti kemasukan huruf jar, gitu ya. Itu gofurun, gofurin, sama aja nanti. Itulah, maka dalam bahasa membaca Al-Quran, hati-hati baris itu. Karena baris memiliki makna, memiliki arti, akan beda saat doroba dengan duriba. Beda kutiba dengan kataba. Kataba telah menulis, kutiba telah ditulis. Tuh, fasib dan aktif. Hanya beda baris. Beda tasjid juga begitu, ya. Hamam dengan hammam beda, hanya beda tasdid. Maka karena kita belum paham bahasa Arab, belum begitu menguasai, maka saat membaca Al-Quran baris-baris itu hati-hati. Panjang dan pendek juga memiliki makna, memiliki arti. Kan sudah dijelaskan di buku yang kedua tentang mad ini. Di buku kedua jelas sekali ya. Jadi kalau ibu dan bapak sudah tamat buku yang pertama, enggak tamat sih, tapi pengen wawasannya luas, miliki buku yang kedua. Di buku wajib kedua itu lebih lengkap pengertian tentang mad-madan ini, tentang semuanya tajwidnya. Untuk sementara sudah cukup lah ya, buku pertama dengan buku kedua itu jika ingin mengajar sudah cukup. Di buku kedua kan di halaman 135 pengertian mad itu jelas. Mad itu menurut bahasa al-mattu wa ziyadah, memanjangkan dan menambah. Sedangkan menurut istilah mad itu adalah yutalatu sauti biharfi min harfil mad, memanjangkan suara dengan salah satu huruf dari huruf-huruf mad atau mad asli itu. Huruf-huruf mad itu huruf-huruf pemanjang kan alif, waw, iya. Kenapa kita harus belajar pelajaran mad panjang, bacaan panjang dan bacaan pendek ini harus hati-hati? Di sini di catatan kakinya dijelaskan di sana tuh. Sebagai contoh lafaz wala saufa yu'tika rabbuka fatarda, wala saufa, dan kelak, ini laknya litaukid, meyakinkan, dan kelak Tuhanmu pasti memastikan, dan Tuhanmu Rabbmu pasti memberikan karunia-Nya kepadamu. Tapi kalau membacanya wala saufa yu'tika, wala saufa yu'tika rabbuka fatarda, artinya akan salah. Hanya beda wala dan wala gitu. Kalau dibacanya panjang, wala itu jadi kalimat negatif, kalau bahasa Inggrisnya kayak ditambah not gitu kan. Not negatif, jadi ada note-nya, kalimat negatif. Jadi kalau wala dibacanya panjang, maka artinya akan lain. Dengan lam dibaca panjang, maka artinya menjadi bertolak belakang. Kalau dibaca wala saufa yu'tika, dan kelakmu robmu Tuhanmu tidak akan memberikan karunia-Nya kepadamu. Betapa banyak perbedaannya. Kalau tadi Allah Tuhan Rob pasti akan memberikan kepadamu, Tuhanmu Robmu akan memberikan kepadamu, dengan dibaca panjang wala saupa yutika, artinya akan menjadi bertolak belakang, menjadi kalimat pengingkaran. Allah tidak akan, Robmu tidak akan memberikan karunia kepadamu. Betapa salahnya, menjadi fatal. Kesalahan memanjangkan atau memendekkan bacaan memang dapat mengakibatkan perubahan dan kerusakan makna suatu lafaz yang kita baca. Tuh, ya. Di buku ini sangat lengkap. untuk sementara sangat memadai, walaupun harus banyak referen, harus banyak guru dalam belajar itu ya. Di halaman 136, yang dikatakan mad asli dikenal pula dengan istilah mad tobi'i. Al-madud tobi'i. Tobi'i secara bahasa artinya tabiat. Mad asli diistilahkan pula dengan mad tobi'i karena li'anna sahibat tobi'ah as-salimah la yankusuhu an hiddihi wa la yazidu alaih. Seseorang yang mempunyai tabiat tidak mungkin akan mengurangi atau menambah panjang bacaan dari yang telah ditetapkan. Bahasanya menyakitkan ya. Iyalah, orang yang punya tabiat itu tidak mungkin sendawan, maaf, mengeluarkan angin saat di depan ya, atau begitu, atau ya keluar angin gitu ya, saat berkumpul rame-rame, saat makan di meja makan, kemudian mengeluarkan angin sembarangan. Kalau itu dilakukan berarti tidak punya tabiat. Nah, sama orang yang membaca Al-Quran kepanjangan atau kependekan tidak punya tabiat. Itulah tabi'i. Makanya kita harus belajar dengan baik dan benar. Belajar juga harus memiliki gurunya. Karena ada beberapa keterangan ya. Kalau belajar tanpa guru katanya gurunya setan. Ya iyalah. Kalau belajar komputer mungkin iya. Kalau belajar tentang tauhid, kalau gurunya setan, nanti Allah itu Esa. Allah itu satu. Tidak beranak, tidak diperanakan. Allah itu seperti apa ya? Allah itu di mana ya? Allah terus bertanya. Makanya, tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi dzatillah. Kita boleh berpikir tentang ciptaan Allah. Tapi jangan sekali-kali kita berpikir tentang zatnya Allah. Terlalu jauh. Itu khawatir dalam memahaminya setan masuk gitu ya. Masa sih begini, masa sih begitu? Memang di mana Allah itu? Memang seperti wah, jangan. Jadi kita berpikir betapa indahnya langit yang Allah ciptakan tanpa tiang. Bagaimana seandainya hidung manusia bukan ke bawah tapi ke atas? Bagaimana kalau seandainya telinganya tidak di pinggir gitu ya? Allah Rabbi, sudahkah pernah melihat? Sudahkah dipikirkan? Yang namanya wajah ini hanya segini gambarannya. Tapi kok dari wajah ini muncul wajah-wajah yang berbeda. Bukankah letak mata sama? Letak hidungnya, karena ada hidungnya di pinggir sedikit, enggak. Sama. Mulutnya sama, walaupun ada mulut yang agak besar sedikit, agak kecil sedikit. Tapi semuanya sama. Tapi dari semua itu muncul perbedaan-perbedaan. Kita paham, oh ini Ibu Lisa, oh ini Ibu Agus, oh ini Ibu Tabri, oh ini, oh ini, itu ya. Masya Allah, kuasa Allah. Itu dulu lah, madbarinya dibaca ya. Ini buku keduanya, kita belajar tajwid sedikit demi sedikit ya. Baik, sambil memahami Quran, karena memang sesuai kita bimbingan membaca dan memahami Al-Quran yang kita harapkan sesuai dengan konsensus kesepakatan kita bersama bahwa kita belajar Al-Quran bukan hanya membaca tapi memahaminya. Masih tentang topik puasa, coba dilihat ya di surat Al-Qadar. Tuh, surat Al-Qadar, surah ke-44 ayat 1-6. Ibu dan bapak yang sudah memiliki indeks Quran jilid ke-4 tentang puasa ada di halaman 47. Ya, di sana ada tujuan puasa. Kenapa berpuasa? Bisa dilihat di surah Al-An'am. Surah Al-An'am ini surah ke-6 ayat 155. Ini tujuan puasa untuk mengendalikan hawa nafsu dengan mengikuti petunjuk Al-Quran dan mengalahkan kemauannya sendiri. Bisa dilihat juga nanti di surah Maryam. Surah ke-19 ayat 59. Bisa juga dilihat di surah Al-Mu'minun. Surah ke-23 ayat ke-71. Tuh. Bisa juga dilihat tentang puasa ini di surah Al-Qiyamah. Surah ke-75 ayat ke-2. Baik. Kita praktekan surah ke-97. Tuh. Enak kan? Miliki Quran terjemahnya. Banyak ya. Jadi Quran terjemah beli di toko-toko buku tuh umumnya sudah terjemahan Departemen Agama. Biasanya kalau terjemahan-terjemahan yang kurang benar itu tidak dijual bebas. Jadi hati-hati mempergunakan terjemah yang asal-asalan. Nanti menerjemahkannya akan beda dan pemahamannya akan salah. Itu dikhawatirkan salah menerjemah. Kalau ini kan kumpulan orang-orang pintar, ulama-ulama di Departemen Agama. Itu sudah di itu ya. Ada badannya. Ada kesatuan, ada majelis, di majelis ulamanya ya. Surah ke-97 tentang Al-Qadar, kemuliaan. Baik ya, kami berikan kesempatan di 85904785 untuk ibu dan bapak yang ingin mencoba membaca Al-Qadar ya. Ini tentang topik kita diturunkannya Al-Qur'an ya. Itu 10 malam terakhir ganjil genap, nanti juga di bulan puasa ada i'tikaf ya, yaitu Lailatul Qadar. Ada juga Lailatul Qadar nanti dalam keterangannya di hari-hari ganjil. Ada juga di 10 hari terakhir Rasulullah mengadakan i'tikaf, mengencangkan sarungnya untuk sholat, untuk beri'tikaf di masjid ya. Itu. Baik. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم إن قلنا نا ما تبيئي ketemu alif jadi mad jaismun fasil, kita yang kita pelajari tadi ketemu alif kan memang begitu, walaupun sebenarnya bukan itu, sudah salah kaprah. Itu mad tabiinya ketemu hamzah. Mana hamzahnya? Hamzah di anzalna itu tuh hamzah. Coba lihat cetakan timur tengah nanti ya. Di atas alifnya pasti ada hamzahnya. Setiap yang berbaris pasti ada hamzahnya. Itu kalau alif tidak ada hamzahnya karena pemanjang. Jadi mad jaismun fasil. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Qadr, waqaf isharah. Waqaf isharah itu setelah dal mati ada huruf ro hidup dimatikan juga. Jadi setelah huruf mati ada huruf hidup yang mati. Jadi matinya jadi dua gitu ya. Tuh qadr. Qadr. Inna anzalnahu fi. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Qadr. Gitu ya. Wa ma matobi'i ketemu alif juga kan, Bu Erni. Aduh, ini lagi dikerjain indeksnya. Insyaallah, terima kasih ya. Jadi tolong indeksnya, selain indeks Quran yang ada, coba masyaallah. Sudah 4 jilid sudah selesai, nanti ada indeks Quran tercanggih. Ada indeks Quran yang dari digital Quran. Lebih enak lagi. Jadi memahami Al-Quran akan mudah. Tapi saya sarankan ibu dan bapak di tempat masing-masing punya kelompok-kelompok belajar. Karena kalau belajar sendiri biasanya malas, kurang bersemangat. 2-3 orang, 4 orang berkumpul, indeksnya dibuka, Qurannya dibuka. Itu ya. Wama ad kalkola sugro. Wama adraka ma lailatul qadr. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Syahr, waqaf isharah. Tanazzalul malai. Malai, mad asli ketemu hamzah. Mad wajib muttasil. Mad asli, mad tobi satu kalimat kan satu rangkaian. Tanazzalul malaikatu war. Alif lam samsiah. Waru matobi itu berbaris domah, huruf ro-nya berbaris domah dengan waw mati. Waruhu fi matobi, hanya matobi. Waruhu fiha bi'idni rabbihim. Mil ikhba nun mati ketemu kaf. Mil kulli amr waqaf isharah. Pak Ari ada titik tiga di situ, apa maksudnya? Titik tiga itu kalau berhenti di salah satunya tidak boleh berhenti di keduanya. Jadi kalau sudah berhenti di milkulli amr, tidak boleh berhenti di salam. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Kalau enggak berhenti di amr, boleh. Misalnya. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izzi rabbihim milkulli amrin salam. Jadi kalau berhenti di salah satunya, silahkan, tidak boleh berhenti di keduanya. Jadi kalau sudah berhenti di mingkul li amr, jangan berhenti di salam. Karena tadi belum berhenti, boleh mingkul li amrin salam. Baru hiya hatta matla'il fajr. Itu titik tiga. Di Al-Baqarah juga ada di awal-awal. Zalikal kitabu la raib fihi hudal lil muttaqin, kan ada. Zalikal kitabu la raib fihi hudal lil muttaqin, atau tidak berhenti sama sekali boleh. Baik. Di 85904785 yang ingin mencoba silakan ya. Jadi mulai kemarin sudah kita di akhir-akhir perjumpaan disisipkan tadarus Al-Qur'an. Banyaknya permintaan untuk bertadarus, boleh ya. Silahkan ke 85904785. Kalau itu gak bisa baru ke nomor lain. Tampaknya Bung Sigit sudah ada yang masuk nih, kita coba nih. Iya. Assalamualaikum. Silahkan ya. Inna anzalna surah Al-Qadar. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kecil suaranya. Kenapa ibu dari kemarin? Ya gak tahu, ibu laporan ke Telkom ya. Ya, ini kan mau ya. Bulan puasa. Ya. Saya mohon minta. Ya, sama-sama ibu ya. Hmm, baik. Iya, iya, iya, iya. Ya, terima kasih ibu. Iya. Ya, amin. Amin. Terima kasih. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan pengajian kita tidak libur ya selama saum, selama puasa. Di rumah yatim hanya yang biasanya jam 1 selama bulan suci Ramadan, nanti jadi jam 9 sampai jam 12 atau sampai jam 2 bolehlah sholat zuhur berjamaah diteruskan gitu ya, kajian dikit-dikit itu. Saya ada juga di Buncit 4 di Multika hari Senin ya. Nah, di Asabri juga, Bu Tabri ya, Bu Agus, Bu Ratna ya, Bu Hartono ini. Samsudin sehat ya ibu ya. Itu Bu Jubaida juga nih, Ibu Betty di Bekasi. Baik, tampaknya sudah masuk kembali Bung Sigit. Kita coba lagi. Assalamualaikum. Dengan ibu. Ibu Yusuf, silakan lebih kencang ibu ya. Silakan, mangga. Yang kencang, nggak usah ragu karena kita lagi belajar ya, mangga. Kurang kenceng, tambahin lagi dikit. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innya guna juga. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Bukan kode. Kalau itu tadi salah arti. Kode enggak ada artinya. Kode nanti lain lagi. Qadr. Kodar, ketentuan, kemuliaan itu ya. Inna innya guna. Inna anzalna fi lailatul qadr. Baik, bukan kol-kolanya jadi hilang. Qadr. Wama adraka ma lailatul qadr. Bukan kol-kolah ibu, kol-kolahnya jadi hilang. Qadr. Itu waqaf isyarah. Qadr. Kalau hidup lagi susah kan keder. Sebelum ada handphone, pager. Itu bacanya begitu. Wal asr, jangan wal as. Wal asr itu waqaf isyarah rum, mengisyarahkan, mengisyaratkan bahwa di situ ada huruf yang dihentikan. Kalau ibu baca wama adraka ma lailatul qadr, berarti rohnya hilang, artinya nggak ada, ya. Nah ini perlu belajar itu, ya, jangan kode, tapi koder, koder. Dulu sebelum ada CD, ada ini, ada tip recorder, koder. Ulang saat ya. Iya. Wa ma adraka ma Lailatul Qadr. Iya. Lailatul. Jangan lae, lai. Laila. Laila Majnun, jangan laila, lai. Lailatul Lail. Lailatul Qadr khairum. Lailatul Qadr khairum min alf syahr. Nah, sama syahr. Di sini wa, ini kebetulan banyak waqaf isyarahnya di sini ya. Alhamdulillah nih dapat ilmu tuh nambah. Lailatul Qadri khairum min alf syahr. Syahr. Itu. Terusin aja tanazzalul. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'idnillah. Hanya panjang. Hanya hamas waruhu. Tanazzalul malaikatu waruhu. Waruhu hamas. Waruhu fiha bi'idni rabbihim min kulli amr. Tanazzalul malaikatu waruhu fiha. Jangan kepanjangan satu alif atau bi itu. Nah itu tabiat. Jadi yang kalau kepanjangan tidak punya tabiat ya. Itu bukan bahasa saya. Nah orang lagi belajar. Nah apa-apa ya, namanya juga belajar. Masih grogi. Satu alif. Waruhu fiha. Waruhu fiha. Bi'izni rabbihim min kulli amr. Sama, kan ada pengadilan amar putusan, amr gitu ya. Terus salamun hiya hatta madla. Jangan mate, maopo. Kan kol-kolah sugro, maopo la'il fajr. Sama tuh salamun hiya. Jangan ditahan. Salamun, salamun hiya hatta maopo la'il fajr. Fajr. Salamun hiya hatta maupo la'il fajr. Terima kasih ibu. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ari, memang huruf hamz apa saja? Di halaman 33 buku wajib kedua ini bagus saya katakan. Tuh lihat di situ. Huruf hamz itu ada 10. Ada fa, ada ha, ada tha, ada ha dada, ada shin, ada kho, ada sod, ada sin, ada kaf, ada ta. Disingkat, pahathuhu syakhsun sakata. Sakata. Tapi kita kenalnya, hamas itu kaf dan ta mati aja. Allahu akbar. Ta'at. Padahal bukan hanya itu. Ada 10 semuanya. Memang kaf dan ta itu populer. Dan terjadinya kaf dan ta itu kalau mati. Sedangkan huruf yang lain enggak. Dalam keadaan apapun. Tuh. Fa, ha, sa, ha, shin, kho, sod, sin, kaf, ta. Di halaman 33 lah ya. Dilihat buku wajib kedua. Ini pokoknya kalau ibu sudah punya buku wajib pertama. Warna hijau daun. Buku wajib kedua. Insya Allah lah. Untuk tajwid profesional lah jadi gurunya ya Bu Hasan. Terima kasih untuk semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.